Juga tas ucapkan selamat datang juga buat para sahabatku SNP SNC Indonesia. Komputa bro. Goyang dong. Mas Gary. Ayo pacarku. Bebepku lo ayah. Bebep. Sore hari ini ya? Terserah panjenengan. Terserah aku ya. Wis monggo, gak apa-apa. Ya. Berarti pacaran ra apa-apa dina oh, iki ya. Oh, gak apa-apa Mas Gary. Di situ Joni wisan. Iya. Ora dilarang. Oke, okay, ya. Monggo. New Balapo. Dengan kasih setia nan suci.